Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas masalah idhar fi maudhi'i al-idmar. Menyebutkan dengan isim zahir pada tempat-tempat yang biasanya digunakan padanya dhamir. Dan itu kata beliau rahimahullah ta'ala memiliki faedah yang banyak. Faedah disebutkan dengan isim zahir pada tempat yang biasanya isim dhamir, itu yang pertama adalah al-hukmu ala marji'ihi bima yaqtadihi isim zahir, yang menghukumi marja' dhamir atau dhamir dengan apa yang disebut terkandung dalam isim zahir. Yang kedua, bayan illat al-hukm min tabiyasan illat, kenapa ada hukum demikian. Yang ketiga, untuk menunjukkan umum hukum kepada yang masih bersifatnya seperti itu yang tersebut dalam isim zahir. Contoh pertama, kemarin kita baca ayat Allah Subhanahu wa taala, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah tidak menyebutkan aduwwun lahu dengan dhamir, tetapi disebut dengan aduwwun lil kafirin dengan isim zahir. Ya, yang pertama untuk menunjukkan hukum. Orang-orang yang berpikir demikian, orang-orang yang menjadi musuh Allah, malaikatnya, rasulnya, Jibril, Mikail, itu adalah dihukumi dengan kekafiran. Yang kedua, menjelaskan ilatnya. Ilatnya mereka menjadi musuh Allah, itu karena mereka adalah orang kafir. Karena kekafiran mereka. Yang ketiga, itu menunjukkan umumnya hukum tersebut. Yaitu semua orang kafir itu semuanya adalah musuh Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadi musuh bagi dia. Demikian juga contoh yang kedua. Qauluhu ta'ala walladzina yumassikuna bil kitab. Iya, dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, wa qamus shalah, dan menegakkan salat, inna la nudhi'u ajral muslihin. Sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala muslihin. Disebut dengan isim zahir. Tidak disebut dengan ajrahum. Karena aladzina yang yutabi dengan aladzina adalah domirhum. Walam yakul inna la nudhi'u ajrahum. Allah tidak berfirman sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan pahala mereka dengan domir, tidak. Domir dalam ayat ini tidak disebut dengan domir, tetapi disebut dengan isim zahir. Inna la nudhi'u ajra al-muslihin. Disebutkan dengan isim zahir ini memiliki faedah yang tadi disebutkan. Wa afada salah satu umur, memberikan faedah tiga perkara. Yang pertama, al-hukmu bil islah, menghukumi islah. Lilladzina yumassikuna al-kitab wa yuqimuna as-shalah, bahwasanya mereka-mereka yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, menegakkan salat, itu dihukumi sebagai seorang yang muslih, seorang yang berbuat kebaikan. Siapapun dia yang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, menegakkan salat, dia adalah dihukumi sebagai seorang yang melakukan islah, perbaikan. Yang kedua, bayanul illah, menjelaskan illatnya. Innallaha ajarahum, Allah Subhanahu wa taala memberi pahala kepada mereka, balasan kepada mereka. Kenapa? Li islahihim, illatnya karena islah yang mereka lakukan, karena mereka melakukan perbaikan. Iya. Mereka adalah orang-orang muslim. Yang ketiga, umumul hukmi, umumnya hukum tersebut. yakni inna kulla muslimin falahu ajrun ghairu mudha'in indallahi ta'ala. Yakni semua muslim, semua orang yang melakukan perbaikan, ya, islah terhadap dirinya, islah terhadap keluarganya, masyarakatnya, mereka akan perbaikan. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak akan disia-siakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini asyahid al-idhar fi maudhi al-idmar memiliki tiga faedah untuk menjelaskan ya hukum, yang kedua untuk menjelaskan illat, atau menjelaskan tentang hukum umumnya hukum ya seperti yang terkandung dalam isim zahir. Qala rahimahullahu ta'ala wa qad yata'ayyanu al-idhharu kama law taqaddama ad-dhamiru marji'ani. Saya ulangi, law taqaddama ad-dhamira marji'ani yasluhu 'auduhu ila kullin minhuma. Kata beliau, kadang yata'ayyanu al-idhhar, kadang idhhar menyebutkan dengan isim zahir itu menjadi satu kemestian. Kadang menyebutkan dengan isim zahir itu menjadi satu keharusan. Kapan? Sebagaimana kata beliau, kalau seandainya ada mendahului dhamir tersebut dua marji'. Ada dua marji' yang dhamir tersebut bisa kembali kedua-duanya. Yasluhu auduhu ila kulli minhuma, yang dhamir tersebut bisa kembali ya kepada dua-duanya. Wal muradu ahaduhuma, padahal dimaksud adalah salah satu di antara keduanya. Sehingga harus disebut dengan zahir agar tidak ada iltibas. Tidak ada kesamaran. Apa contohnya? Contohnya dalam doa mungkin yang sering dibaca. Allahumma aslih lil muslimin wala ta'umurihim wa bitanata wala ta'umurihim. Ya Allah, berbaguslah untuk kaum muslimin wala ta'umurihim, pemimpin-pemimpin mereka, penguasa mereka, wa bitanah, dan teman, teman dekat, wulata umurihim, orang-orang dekat, penguasa mereka. Asyahid adalah wabitanata wulata umurihim. Tidak disebut dengan dhamir, tidak dengan disebut dengan Allahumma aslih lil muslimin wulata umurihim wabitanatahum. Tidak disebut dengan bitanatahum dengan dhamirhum. Kenapa? Karena ada dua yang mengawali, yaitu muslimun dan wulata umurihim. Ada dua. Kalau disebut dengan dhamir wabitanatahum, ini ada dua kemungkinan. Ini kembalinya kepada musliminnya atau kepada pemimpinnya. Dua makna berbeda. Kalau kembalinya kepada muslimin berarti, ya Allah, perbaikilah keadaan muslimin dan pemimpin mereka dan teman-temannya kaum muslimin. Berarti begitu. Kalau kembalinya kepada wulah berarti Allah, ya Allah, perbaikilah keadaan muslimin dan penguasa mereka serta teman-teman dekat penguasa mereka. Berbeda artinya. Ketika ada dua kemungkinan dan ada iltibas, maka ini satu keharusan, disebut dengan isim zahir. Maka ketika berdoa disebut dengan isim zahir, Allahumma aslih lil muslimin wulata, saya ulangi, wulata umurihim wabitanata wulata umurihim. Ya Allah, perbaikilah untuk kaum muslimin penguasa mereka yang menguasai urusan mereka dan teman-teman orang dekat dari penguasa mereka. Sehingga dimaksud adalah bitana, ya, orang-orang dekat penguasa mereka. Kata beliau, idh law qila wabitanatahum, karena kalau seandainya disebut dengan dhamir wabitanatahum, la'ohama akan ada kesan an yakuna murad bitanatal muslimin, akan ada kesan yang dimaksud adalah teman-teman dekat yang muslimin. ya Allah perbaiki kita untuk kaum muslimin, untuk kaum muslimin, ya penguasa mereka dan teman-teman mereka, maksudnya kaum muslimin. Ada dalam perhatian demikian. Ketika disebut dengan isim zahir, jelas. Yang dimaksud adalah minta agar Allah memperbaiki keadaan ulah penguasa kaum muslimin dan teman-teman dekat dari penguasa kaum muslimin. Ini kata beliau, satu kaidah kadang menjadi satu kemestian. Kadang menjadi satu kemestian disebut isim zahir, iya, kalau ada iltibas, kesamaran. Yaitu ketika ada dua marja yang domir tersebut bisa dua-dua kembali kepada dua-duanya. Ya kalau seperti ini, maka harus sebut dengan jelas, dengan isim zahir. Wallahu a'lam. Insyaallah.